terjadi, mayat bergelimpang. Semua itu harusnya kita sadari sebagai tanda peringatan dari Sang Pencipta. Mari ringankan beban mereka, panjatkan doa untuk semua. Oh, balutlah luka mereka untuk ringankan rasa sakitnya. Mari ringankan beban mereka, panjatkan doa untuk semua. Oh, balutlah luka mereka untuk ringankan rasa sakitnya. Beban mereka.